صلوا على النبي محمد. طلع البدر علينا من شريات الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله دا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، سعادة الأفاضل وأصحاب الفضائل علماءنا الكرماء ومشايخنا الأعزاء وانتن ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita ta'zimi sesarengan, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, yang saya hormati jajaran Muspika, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, rekan-rekan panitia yang tergabung dalam Pemuda Sumur Bali Romo SBR, yang saya cintai, yang saya banggakan, konco-konco santri, grup kasidah, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, utaminipun para sesepuh ingkang kedah kula rumiyinaken, keranten sepuh menika artosipun asepe ampuh. Sepuh juga berarti isok disesep lan isok dipuh. Sing guyu ki mesti mbayangke susu mesti. Maksud kula disesep ilmune, dipuh hikmahe. Mila sesepuh kedah kula rumiyinaken, keranten kemungkinan besar sesepuh niku badhe ngrumiyini kula matine. Nggih, meskipun matine ku mboten tamtu, saged ugi sing sepuh rumiyin kula keri. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged, sing sepuh riyin kula keri. utawi sebalike kula ingkang keri sing sepuh rumiyin. Sumangga. Yang jelas kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga kepada siapa, kapan, di mana dan dalam kondisi yang bagaimana. Nembe kemawon para sederek kanca kula piyambak, subhanallah, estu kula ngertos piyambak. Kanca kula niku nembe nelpon, asik-asiknya dia telpon, masya Allah. Nelpon dereng rampung niku mati, pulsa nentek. Loh, mati, mati. Loh kok tiba-tiba pulsa nentek. Jadi mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Wonten tiyang nembe mancing ten kali, mancing kali udut, udut disedot dereng telas, ceblok no kali, mati. Udute. Kan mati itu a mysterious problem. Orang ngerti yang guyu. Tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani duluan, yang takut belakangan. Boten. Ora kok sing kendel dhisik, sing wedi keri. Niku lare sunat. Sing kendel sunate dhisik, sing wedi sunate keri. Yen mati mboten mekaten, kadang-kadang sing kendel maju perang, ora mati-mati malah iso mateni wong pirang-pirang. Sing wedi ngungsi kebom mati dhisik. Dan mati itu ndak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian. Tapi tiang mati niku mboten kedah sakit riyen. Masyarakat kita niku lek wonten ingkang kapundhut pitakone meh sami, lara apa. Seakan-akan mati itu harus sakit dulu, padahal mboten. Tiang seger waras mati ndadak wonten napa mboten? Wonten. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit niku bukti cintane Allah dateng kawulanipun. Dipun paringi sakit kersane marek dateng Gusti Allah. Diberi sakit agar semakin dekat kepada Allah. Buktinya kathah tiyang ibadahe langkung kualitas nalikanipun sakit tinimbang nalikane waras. Warase nakal, beling, bareng diparingi sakit terus sadar ibadahe langkung sregep. Wonten napa mboten? Warase nggih misuan, bareng diparingi sakit nggih nyebut mawon kathah zikire, kathah elinge. Pancen tiyang yang sakit niku sagete rak ming zikir to. Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Nyukui ngombe kok semene oke ya. Ya Allah, ya Allah. Iya tau BKB iso anyang-anyangan tenan aku. Ya Allah, ya Allah. Matur suwun kanca-kanca panitia. Kek suguhane ngombe akeh banget. Kula remen diparingi ngombe napa mawon. Niki wonten air mineral sehat niki. Sik wonten larutan penyegar. Sae kangge tenggorokan panas dalem. Niki wonten ponari sweat. Menambah ion tubuh. Kek wonten jahe, jeruk, macem-macem. Sik wonten kopine. Senengan kula. Pokoknya seneng sedaya kula. Sing mboten remen niku yang diparingi kopi susu. Pantangan niku. Kula bingung. Karena menurut saya kopi susu itu minuman yang paling gak jelas sedunia. Mang pikir wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Kan bingung ke, ruwet. Melek ya karuan melek yang turu sisan turu. Nah kopi susu ku bingung ke. Siji ngajak melek, siji ngajak Mula kula yen rampung ngombe kopi susu niku mripat kula mesti kiyer-kiyer. Ya melek ya merem ya melek ya merem. Tarik menarik niku sien sak derenge kula angsal resepe. Samangken pun gadah teorine kersane sekeca nggih aja dibarengke. Kopine diombe, susune dicekel. Dadi enak. Lah ngene. Sakit itu menengo. Kadang-kadang carane Gusti Allah untuk mencintai hambanya dipun paringi sakit kersane langkung keparek dateng Gusti Allah. Nggih mangke mangke nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Mangke. Kula diaturi mangke jenengan ngemis. Mangke yang sampun wancinipun nggih. Dipun paringi sakit niku kadang-kadang caranipun Allah kangge nglebur dosane kawulanipun. Tiyang dipun uji sakit kok manahipun sabar tur ikhlas niku dosa-dosane dilebur dening Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu bulan lamanya kula panjenengan menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Ramadan niku madrasah, sekolah. Maka lepas Ramadan kedah minggah kelasipun. Aja nganti pancet kawak apa maneh melorot. Cara pini sepuh ingkang winasis, Ramadan niku lir kadya kawah candra dimukanipun Allah. Critanipun wonten ing pewayangan kados laire Gatotkaca. Gatotkaca lair niku rupa buta, rupa raseksa. Medeni gegirisi niku gambarane kula panjenengan saderengipun Ramadan buta raseksa okeh dosane okeh maksiate okeh kedzalimane lajeng buta raseksa niki kalih Bathara Narada cemplungke kawah candra dimuka digodhog ten mriku berkutuk berkutuk berkutuk berkutuk berkutuk aku lan jenengan niku digodhog ten kawah candra dimukanipun Allah rupi wulan Ramadan nggih berkutuk berkutuk berkutuk berkutuk panas ya ngelih ya luwe ya sayah yang siam niku ra ngelih luwe sayah mangke dalu tesih ken salat tarawih jlungkar jlungkir gek bukane kuwareken damel sujud iso mukok-mukok. Sek diken tadarus Quran, sek diken iktikaf, diken sedekah. Nggih lara panci digodhog ten kawah candra dimuka. Mentas saking kawah ilang sifate buta, ilang sifate raseksa, dados satriya gung binatara bagus warna sekti mandra guna. Kula panjenengan kedah ngaten. Mentas saking kawah candra dimuka Ramadan kedah saged dados satriya. Aja malah dadi buta. Aja malah dadi grandong. Derengipun Ramadan niku ibarate uler, mlebet Ramadan niki ngentum, mula medal Ramadan kudu dadi kupu. Lah kowe kok dadi luwak kowe? Gambaran melih ingkang langkung gampil dipun fahami, saderengipun Ramadan niku ibarat gabah. Ngertos gabah nggih? Tiyang mriki leh mastani napa? Ya wis gabah. Mlebet Ramadan niku gabahe dilebetke gilingan, dilebetke slep, diproses nggih lumayan dangu prosese. Nggih lara wong diproses, ken poso, ken tarawih, ken tadarus, ken iktikaf, ken sedekah, proses niku dislep. Harapanipun medal saking slep dados beras. Mula pun ngantos klebu golongane gabah sing dilebetke slep ning kutah. Ra wonten to pun dilebetke slep mencelat medal niku. Wong liyane do poso kok ora melu poso. Niku gabah kutah. Gak gelem lebu gilingan, gak gelem lebu slep. Liyane tarawih kok malah nang warung. Niku gabah kutah. Mulyane do tadarus Al-Qur'an kok malah mendem. Niku gabah kutah. Mboten purun mlebet gilingan, mboten purun mlebet slep. Wong gabah niku yen kutah nasibe disaponi buang ten tempat sampah terus diobong. Uliane mlebu seleb Ramadan kok sampean kutah, yo disaponi buang tempat sampah terus di ketingale kok mumpun siap ngoten. Sing purun mlebet seleb digiling mawon dereng kantenan medal dados beras ingkang sae. Kadang rampung digiling seleb wer metune remuk dadi menir kaya ngene-ngene iki menir. Ana sing rampung diseleb niku mboten dados beras sae, ning kulite isih kantil jenenge las. Bar diseleb isih dadi las. Nek purun nggih dilebetke seleb melih kersane dados beras. Dene pun dilebetke seleb wongsal wangsul kok panggah las wae, ditapeni ditintingi pakake pitik. Kuwe yo ngono, Bro. Wae diseleb Ramadan bola-bali kok panggah dadi las wae, ditapeni tintingi pakake grandong neraka. Niki tujuane Gusti Allah pengen ngundhakke regine kula panjenengan ben tambah larang regine wong Sri Kandang, wong Ngemping. Aku nyawang mengguri ora kok nyawang penyanyi loro iki ora. Kowe aja ngiri kowe. Nyapa ngguyu? Mbok gak entuk penyanyimu tak sawang. Iya. Ge sing pantes sing imbang serasi niku pakaiane kan ambek aku padha abange. Ora ambek rupamu ngono kuwi kok ya. Halo. Halo. Ramadan niku nglarangke regine kula panjenengan. Derenge Ramadan tesih gabah. Gabah niku ten mriki sekilo regine pinten? 3000. Mangke yen pun diproses dados beras sekilo regine pinten? 8000 gabah beras elek, Bro. Wong ngempengi panganane beras elek. Ya beras sing apik raja lele apa sing dikemasi plastik nyang supermarket ngono iko 15000. Tapi nggih mboten maido subhanallah, kula nembe sepindah mlebet mriki. Kayak sepanjang jalan alas, kayak dalane menggak-menggak. Mriki tasik masuk wilayah Indonesia nggih. Tapi kula nggih sadar kepanggih dulur ngeten niki remen. Sepanjang jalan kula ketemu alas. Jadi sore ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Dereng meneng ora usah melu guyu kowe. Derenge Ramadan iki tesih murah. 3000 kok. Medal Ramadan kudu 15000. Mundak larang. Ila Ramadan iki kula panjenengan dipun latih. Pertama, latihan mengendalikan hawa nafsu. Bulan Ramadan ada kewajiban puasa, bahasa Arabnya as-shaum as-syam. Secara istilah syariah al-imsaku. Itu artinya mengempet. Apa? Menahan kaya menteri pertahanan. Mengempet wis manut sing ceramah aku kok. Mengempet dari segala sesuatu yang membatalkan dan terutama sekali ngempet hawa nafsu. Diketahui Bapak Ibu jamaah sekalian, manusia berbuat dosa, melakukan kesalahan, tumindak maksiat iku gara-gara nuruti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Nuruti keinginan diri sendiri, nuruti senengane dhewe, nuruti karepe dhewe. Mula keliru, salah, dosa. Sing leres sing sae mboten nuruti karepe dhewe ning nuruti karepe Gusti. Nderek kersane Gusti Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Memang nafsu itu karakternya seneng ajak-ajak keelekan. Buktine leh jak tumindak apik sing dibayangke lorone niku nafsu. Dijak tumindak apik sing dibayangke susahe lorone gak penake. Ning yen dijak tumindak awon, dijak tumindak ala sing dibayangke senenge bungae, penake. Dijak apik niku mbayangke lara. Badhe siam, posone sing benjing sakniki pun mulai mbayangke, ya Allah. Sesuk poso kayak jam rolas lewat jam siji ngono kok panas ya luwe ya ngelau posone sesuk niku luwene mulai sak niki. Tapi yang dijak tumindak awon bayangke senenge bayangke kepenake bocah nom-noman arep rekreasi kayak rekreasi kurang 10 dino wis bayangke mulai saiki sok rekreasi numpak bis rombongan aku lungguh jejer pacarku kayak dalane munggah mudun menggak mendok kapan bisa menggok ngiwa aku rubuh nengen. Golek bisa menggok nengen aku ambruk ngiwa. Gue tangane pacarku tak sekelik tak remut-remut sing kok nokono foto selfie lho rekreasine sik kurang 10 dino dosane mulai sakniki. Mila nafsu sekawan niku sing apik ming setunggal nafsul mutmainnah. Sing tiga awon sedaya ana nafsu amarah, wonten nafsu lawamah, wonten nafsu syahwiyah. Lha nek ibu-ibu Ramadan wingi sing kathah nggih nafsu blonjo. Jawab sing jujur ibu-ibu Ramadan wingi kathah pundi ibadahe kalih blonjone? Sing banter kathah sing ibadah napa kathah sing blonjo? Ramadan akhir ngoten nika rame pundi masjid kalih pasar? Sing banter leh jawab kapan jawabe banter ngaji kula ra didangu yen jawabe lirih alon-alon ngaji kula sekedap mawon yen ora jawab tak tinggal mulih. Deal? Deal? Ya wis kata pundi blonjone kali ibadahe? Ramadan wingi rame pundi masjid kali pasar? Ibu-ibu kata pundi lek ngedalaken zakat mal kali zakat mal? Nek ten gene mal, ten toko, ten pasar nggo duit cilik apa duit gede? Yen ketemu kota amal dicemplungi duit sing gede apa sing cilik? Kok gak izin ya jawab? Angkane wonten takmir masjid niku nesu-nesu gara-gara kotak amalnya mambu balsem. Iko ono selengat-selengut mambu balsem dipadosi sumbere teko kotak amal dicukit lah kok isine ono koin duit satu sing rampung digawe keroan. Mlebu mriku akhirnya duit sak kotak amal mambu balsem kabeh. Bu, ngertos duit 50.000 rupiah napa mboten? Rupane piye niku? Biru, duit 50.000 niku nek dibeto ten toko ten pasar, nilainya gede napa cilik? Cili, alah, ming 50.000 kento apa? Cili nilai ini, neng duit 50.000 ini ku nek petok kotak amal nilai ini cili po dadi gede. Mangkane wis mlebu separuh dibatek neh. Niki zamane kuwale, mestine sing sobo masjid niku rak nggih sing kopian kopian niku to, sing gundulan aja sobo masjid, neng saiki kuwale. Sing kopian niku sabane mboten masjid, malah ten pasar, ten toko, ten mall, ten restoran. Soekarno Hatta iki lho gambare rak kopian to kuwi. 100.000 niku mboten kira sapa masjid niku, toko, mall, pasar, restoran. Sing sapa masjid gundulan karo nggawa golok. Pati murah kuwi lho. Lah sampean yen ora percaya kotak amal masjidmu cukiten kok rak petuk pati murah pating pelorok nggawa golok. Nafsu. Halo. Ibu dijawab meleh. Latihan ngempet nafsu, Bu. Jenengan misale nembe umbah-umbah ngumbahke klambine garwane. Nusak klambine niku wonten duit 100.000. Ngono iku dibalekke apa dijupuk? Balekke apa dijupuk? Diweke bojo apa dipek? Maling kabeh. Boten napa-napa jenengan pundut dipek gak apa-apa tapi jenengan nggih kedah matur kalih garwane. Yah. Nek kok saiki leh nyeluk ra ngono to. Ora ming trima yah, Pa. Papa. Ngaritnya udah selesai, Pa. Wong saiki wong desa-desa tua-tua cekelane HP canggih-canggih kok WA-an karo bojone. Sing lanang ngarit ngono sak karo arite difoto krek. kirim ke lewat WA nyang bojone. Alhamdulillah maaf, papa ngaritnya udah selesai. Ini buktinya, sak-sak tumpuk karo arit ning dukur. Yang itu mau kalah, pas nyambel ya cowek ambil ulek-ulek di foto cekrek. Mama juga udah nyambelin papang. Ntar pulang kita makan bareng, mama tungguin ya papa. Begitu suaminya pulang, udah pulang papa yuk makan bareng yuk. Bentar ma, papa mau ke belakang sekalian mau ngeruk teledong. Sejanung saiki ya. Saman ngomong dhisik kondo. Pak, aku mau ngubah klambine saman sing batik lho pak. No sak klambine no dit 100.000 tak pe ya. Saman pe, saman gawe antene apa tak kekno sampean. Resmi sah halalan toyiban. Niku kagungane jenengan. Jenengan damel monggo. Ning yang jenengan matur, pak klambine saman batik tak umbah mau aku no dit 100.000 tak pe pak ya. Jo. Ngarep tak gawe nyang warung kok. Utangku wis 30.000 gorene wajib dibalekke. Nek mboten dibalekke dosane jenengan padha karo 70 maling. Nek wong wedok kene ya ora. Ngumbah klambine bojone ana dit 100.000 dipundhut wis meneng wae. Sing lanang leh goleki clulat-clulu kaya wong edan anyaran. Kabeh klambi sake diowok-owok. Ngono ku rekane ya takon, goleki apa sampean? Goleki dhuwit. Akeh apa piye? 100.000. Sampean deken nyang ndi? Elingku ya nusa klambi. Nek klambi sing ndi, wong klambine sampean ya akeh. Lali aku. Mangkane lek deket dhuwitku sing primpen ben ora ilang. Kayane ngono padahal duwite wis entek. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Itu nafsu. Nggih kula ngertos jenengan njaluk terus mboten napa-napa. Tapi kula nyuwun tulung, leh rumangsa ora melu nyumbang ora usah cerewet. Ngeten nggih. Latihan meleh ngempet nafsu kan mesti dadi wong apik. Jenengan leh ngelampahi salat piyambakan ten griya. Kalau sholat jamaah ten masjid, niku langkung dangu nek sholat ten griya napa ten masjid? Suwe ten omah napa suwe ten masjid? Suwe ten masjid, makanya sholat jamaah di masjid itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Ada unsur ngempet. Ngempet apa? Ngempet nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesuwen le. Kan mesti kalau sholat jamaah di masjid waktunya lebih lama. Kalau sholat sendirian di rumah, gak pakai lama. GPL, gak pakai lama. Angger jelungkar, jelungkir, jelungkar, jelungkir, ya wes. Aku sekin oleh kungiwo, nyawangi kilo. Gak boleh iri, tahu. Tapi sekali-kali juga gini. Angger jelungkar, jelungkir, ya wes. Bareng jamaah yang masjid mesti dangu, seazan rien. Mantun azan sik wonten pujian, gek sing pujian wong tua nang dilewer sisan. Ngenteni tekone jamaah nembe iqomah, nembe salat. Salat dicenten griya niku cepet wong rampung Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sing diwaos nggih kalkul niku. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun. Nek ngono ya kul huwa ila. Utawa surat-surat pendek niku ya wal asri ya li ila ya alam tarot wis kebanteren wal asri li ila inna atoina. Begitu nderek jamaah lho imam mesti sing diwaos nggih ora dipanjang. Gek jamaahe salat isya ibu-ibu karepe cepet-cepetan rampung salat isya nonton anak jalanan. Engko ora ketinggalan ceritane boy. Bisa niki wis umum wong ibu-ibu iki ngomong sak ngomong ya cocok. Mangkane anakmu ya latah do tiru-tiru, do dadi anak jalanan, enggak mau diatur, kepingin kebebasan, enggak mau diatur orang tua, enggak mau diatur ustadz kiai, enggak mau diatur pemerintah, bahkan enggak mau diatur karo pangeran. Do tiru boy, sepeda montore njaluk nukoke kaya sepeda montore boy. Ngetase njaluk sing ana gambare boy, kaos ya tiru kaose Boy, celana ya tiru celanane. Boy, nganti potongane rambut dimodel kaya rambute. Boy, dhuwur kandel jebrak ngisor tipis. Boy, ra ganteng lah anakmu boy sok ngono. Ya boy nyok, boy yoken gak wangun blas. Salat ijen ten griya niku cepet tok. Angger tul balik. Sing diwaos nggih surat-surat pendek bareng nderek jamaah ten masjid imame ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Berarti ini makmum, oh imam sekarat ya. Nanti rukuknya juga lama. Paling tidak lek salat ijen ya tul balik begitu nderek jamaah imame kan Allahu akbar subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali baru sami Allahu liman hamidah. Lek salat ijen ning griya kan tul balik paling sing diwaca ya sup jentit ngono. Aku ora percaya nek subhana rabbiyal azim ya bihamdi ping 3 wong cepet banget paling ya tul sup jentit. Sujud yang ngendelosor ya sup jentit ngono wae. Wong salate nggih meng Allahu Akbar entul-entul jer-jeri duli-gulik entut-entut. Entul-entul jer-jeri duli-gulik entut-entut. Entul-entul jer-jeri duli-gulik entut-entut. Mungkin salame ya gobek-gobek ngono. Kayak malaikat nyatete bingung. Buku dibuka pulpen wis dicekel arep nulis bingung iki ditulis apa wong ngempenge. Salat kok ngono modele malaikat nesu alah kesuwen tulis ae senam ngono. Jamaah manut imam, imame suwe gelem ora gelem nggih nderek suwe, maksud imam arep dibalap. Kowe makmum apa Valentino Rossi kowe? Halo. Ning nek salat tiambakan ten griya kan Allahu akbar walladzalin amin. Ya Allah, itu kan firman-Mu sendiri, masa engkau lupa? Enggak usah tak baca, engkau sudah tahu. Allahu akbar, iki padha karo wingi. Sami Allahu liman hamidah, ben dina sing tak waca ya iki maksud dibolan baleni. Maka sholat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 derajat, betul? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Kalau sendirian di rumah cuma dapat 1, nek gelem jamaah entuk 27. Dan iki kula tanglet mang wangsuli. Oke? Misalnya jenengan sadian barang, yen disadhe ten griya ming pajeng 1 juta. Ning yen di sate rodok tebih melampai tebih gedik ndugi peken ten pasar payu 27 juta. Jenengan pilih sate ten griya napa ten pasar? Griya napa pasar? Milih 1 juta napa 27 juta? Cerdas. Iki jenengan yen salat ijen ten griya mung entuk 1, ning yen gelem melampah rodok tebih gedik ten masjid entuk 27 derajat. Salatmu gelek ten masjid napa ten griya? Yo, cangkem bujat yo. Ngomong pateng pecotot. Sing jujur. Hoi. Lah niki wonten tiyang ditawari kengken milih duit 1 juta kali 27 juta. Piyambake milih ingkang 27 juta, milih ingkang kata. Niki tiyang edan napa tiyang pinter? Sing banter edan napa pinter? Pinter milih sing akeh. Ayo ana wong ditawani kon milih duit 1 juta karo 27 juta. Lho kok milih sing 1 juta? Diaturi lho milih iki lho 27 juta okeh. Moh. Aku seneng 1 juta. Lho. 1 juta ku untuk apa? Iku 27 juta untuk rena-rena milih iki wae. Moh. Aku seneng 1 juta. Weh. Iki wong pinter apa wong edan? Pinter apa edan? Saiki ana wong wis ngerti nek salat ijen ning omah mung entuk 1, lek jamaah ning masjid entuk 27. Sregep jamaah ten masjid milih 27. Wong edan apa wong pinter? Pinter. Sing banter lek jawab gak banter tak antemi yo. Lagi ana wong wis ngerti nek salat ijen ten griya mengentuk siji lek gelem jamaah ten masjid entuk 27 mboten ate jamaah salat ten griya mawon. Tiang pinter napa tiang edan? Sing banter pinter apa edan? Ha saiki wong Sri Kandang wong ngemping salate akeh sing jamaah ten masjid napa akeh sing ten omah? Berarti wong Sri Kandang wong ngemping niki akeh sing pinter apa akeh sing edan? Para edan-edan sekalian yang kang kula hormati, ngaji kali Anwar Zahid niku aturane gak oleh nesu, gak oleh loro ati, gak oleh tersinggung. Sing nesu, loro ati, tersinggung, pumung durung, minggato. Kali omongan kuwi tambah mburi, tambah loro. Napa ten? Niki Pak Lurah rawuh napa mboten? Sing pundi? Oh nggih Pak Lurah. Jenengan kenal Pak Lurah? Kotek mboten kenal wong sing milih nggih jenengan niku. Kepala desane jenengan, pimpinane jenengan ten desa mriki, mula wajib ditaati, wajib dihormati, nggih? Nggih. Mesti kesehariane Pak Lurah jenengan pirsa. Sak ngertose jenengan sebagai warga desa, Pak Lurah niki salate sering jamaah ten masjid napa sering ten omah? Berarti Pak Lurahmu iki termasuk pinter apa edan? Kula mboten nderek-nderek. Niki rakyate jenengan piyambak. Iki jenenge rakyat kurang ajar ngene. Lurah kok diedan-edanke. Jawab melih, jenengan kenal Anwar Zahid napa mboten? Ngertos Anwar Zahid napa mboten? Menurut perkiraan jenengan Anwar Zahid iki salate sering jamaah ten masjid napa sering ten omah? Berarti Anwar Zahid niki termasuk pintu napa pinter napa edan? Matur suwun. Kula ceramah yah mono yah mene nembe niki diedan-edan kewan. Balen ana maneh. Mau tak tapuk lambemu siji-siji. Itulah nafsu. Maka nafsu itu kecenderungnya kayak bayi itu. Kata Imam Al-Bushiri dalam Qasidah Burdani kok, wan nafsu ka tiflin tuhmilhu syabala. Ya ke apal, apalmu sambal lado. Hubbi radai wa in taftimhu yam fatimi. Ngaten nggih. Ora usah dimusiki ora tandak bedes iki. Mboten pangapunten kula jane nggih remen bro, cuma waktune niki pun mepet nggih perjalananane jauh. Nafsu itu menengo. Nafsu itu kayak anak kecil. Nafsu iki kaya bayi sing ngemik. Yen ora disapih mbok nganti gerang nganti dewasa nggih panggah ngemik. Mula kudu disapih. Kayak anak kecil yang demam, panas badannya, minta es, dikasih es, dia pilek, enggak dikasih es, dia ngambek. Saman kok mantuk-mantuk iki apa ngerti karepku? Berikutnya, Ramadan juga melatih keikhlasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jemaah sekalian, ingkang kula hormati, kula tersenani rahimakumullah. Puasa itu ibadah yang aman dari unsur riya, ujub, sum'ah. Keranten poso niku mboten saged dipamerke. Pripun leh pamer poso? Engkang ngertos jenengan poso napa mboten namung jenengan piyambak kalih Gusti. Bapak jenengan saged mawon ngapusi bojo, ngapusi anak, ngapusi keluarga. Macake macak poso, gayane gaya poso padahal jatosipun mboten poso. Iso wae. Wong sahur nggih nderek bareng sak keluarga entek rong piring munjung. Mangke awan nek rampung leh teking Sabin nggih ngalas keng Tegal saya mboten kiat imane sing mboten kiat nek wonge jane ya kuat. Gek tolah-toleh kiri kanan ora ana tangga, ora ana kanca, ora ana keluarga, ora ana sing kenal wis blusek mlebu warung. Sak piring karo es teh rong gelas, glogok-glogok-glogok rampung diusapi jenenge poso sapi. Wangsul ten ngajengi anak macake macak lemes mlakune nggih genteang sempoyongan bapak lemes nang ambek itu terus biar kelihatan puasa gitu loh. Rampung ngoten turu bleksek melek-melek maghrib mangan buka bareng bojo bareng anak, dikira istri jenengan puasa, dikira anak jenengan puasa. Saged mawon, mila sing ngertos jenengan poso napa mboten namung jenengan piyambak kalih Gusti Allah. Ora kena dipamerke, nek ibadah lintune saged. Ayo Mang Wangsuli, salat saged dipamerke mboten? Sing banter salat saged dipamerke mboten? Saged ngimami wae iso pamer kok. Macake kaya seh. Mbok seh lor, mbok seh kidul. Kek jubahe kleng sreh lemah karo nyaponi telek. Sorbane 300 meter kayak diubel-ubel kayak mulai sirah tekan tungkak. Imam kaya mumi. Nembe takbiratul ihram didawawake. Allahu akbar. Isok dipamerke. Apa meneh bocah kanoman ngene iki salat ten ngajenge calon maratua. Salate penampilan acting gen nembe nglafatke niat wae wis difase-fasehke karo ngelirik calon maratua. Usul. Usul. Usul. Leh takbir nggih ngeses-ngeses. Mojone difase-fasehke ben moro calon moro tua tambah seneng. Rampung Fatihah niku ben dawa. Wis sedaya surat sing apal diwaos. Ya mbake apal juz amma dadi juz 30 niku diwaos sedaya. Ben suwe Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sa'lamuna tsumma kalla sa'lamun. Terus sampai wadduha alam nasrah terus tekan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Kentekan hafalan sik kurang dawa. Hadis-hadis diwaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis anipne Umar radhiyallahu anhu maqala wis pokoke hadis diwaca saapale entek apalane hadis sing panggah kurang dawa diimbui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan orang dawa ya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini sujud mawon niku ruku'e petang puluh menit leh merkungkung subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim bihamdi kurang dawa nggih ditambahi sulawesi sumiyati sulastri asing penting ngeses leh sujud nyoso petok 70 menit ora dijunjung-junjung awang keturon saged dipamerke. Maca Quran niku nggih saged riak, saged dipamerke. Lagune didamel mendayu-dayu, ben akeh sing ngelem. Selawatan iso dipamerke seragaman. Padahal kadang ngurung lunas wis seragam. Nganti jase wis sama urung dilunasi. Wong kadang-kadang ngedram iso dipamerke ngam. Wedeng. Sing nyekeli bas ya ngok. Iso dipamerke. Iki penggaweane bocah iki lak meng nitili pentil to iki. Maksude pentile iki lho, pentile iki. Pentile keibet ngomwe. Padahal dikon ngene tok wis kena. Ngomwe iso dipamer-pamer. Wiridan iki iso dipamerke kok ben ketara yen ahli wirid. Wis ten pundi-pundi beto tasbih. Gawanane tasbih ten pundi-pundi. Ke tasbih mau kaya umume wong cilik-cilik teko kayu. Gawe dhewe tasbih khusus kelopo direntengi. Ben mantep dadi leh ngitung tangan loro gelodak gelodak gelodak. Lah. Amunen. Ibadah haji saged dipamerke mboten? Saged. Jawab yang kenceng, Bro. Haji bisa dipamerkan apa enggak? Enggak sekedar bisa, bisa banget. Kurang nemen, bisa bingit. Banget iki gak sepiru, bingit. Bisa bingit. Enggak aman dari riya. Orang baru daftar aja orang sekampung udah denger semua. Nembe daftar wong sak desa wis krungu kabeh. Pemane ana sing iri, ana sing hasud, langsung umum. Gek sing tukang ngumumke nggih biasane lambe-lambe kudungan. Wonge wis daftar. Sapa? Kae omah pojokan. Daftar kaji. Kaji-kaji apa? Padune arepe nutupi borok. Mangke badhe bidal niku wong sak desa diundang kabeh kok slametane. Saged dipamerke. Napa meleh wis kondur saking haji. Kadang iso pamer, kuwatir gak ditimbali Pak Kaji ngoten ten pundi-pundi kopiah putih gak dicopot-copot. Nyang alas kopiah putih, nyang Tegal kopiah putih, nyang sawah kopiah putih, nang pasar kopiah putih, nyang WC sampe medongkronge kopiah putih. Gek ben ketara rek yang rampung haji, serampung teko Mekah ni, omahe barang direnovasi. Gambar-gambar hiasan-hiasan dinding diperotoli sing gak wangun-wangun ni, sing gak pantes-pantes, fotone artis-artis teteli kabeh. Engko ra gak pantes wis rampung haji, ganti kaligrafi. Ayat kursi, surat Yasin, surat Waqiah dipasang kabeh, gambari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jam dinding wae dipilihke sing islami, sing iso zikir, bocah cilik sing gedhe-gedhek. Ambek sila wae jam zikir. Nganti sajadah-sajadah hamba ditempelke nyang tembok. Rak wonten to nggih? Kula kadang nggih kudu guyu leh ningali, mlebu omahe tiyang nang sing rampung haji keng Mekah ngoten niku, terus oleh sajadah hamba dipasang ten tembok. Kula niku mikir, sajadah pasang tembok ki salate piye iki? Apa nyawisi Spiderman sing ngarep sholat itu? Apa cecek kok mau? Sedekah, jariah, infak, bantuan, santunan, saged dipamerke mboten? Bisa dipamerke apa enggak? Bisa bingit. Lungke to kadang-kadang gawe santunan ngoten nika didamel acara gedhen-gedhenan. Wih, gawe pengumuman balihone dipasang ten pundi-pundi acara santunan. Terus panggungnya didamel sing spektakuler. Tawur kepethi wombo kene lampu merkuri sing wah nyentrong padang. Jong! Nyapa? Salah ana sing merem ngene. Wah, mungkin kadang nggih ngenes kula prihatin, nggih wong tuwa-tuwa dikengken kerengkel-kerengkel munggah ten panggung ngene iki. Mlampah wae wis tekenan lho niku. Mungkin munggah panggung kerengkel-kerengkel ten dhukur ngadeg mbiyut, mbiyut dindumi amplop dibuka isine 20.000. Kuwi ganjarane karo dosane akeh dosane kuwi. Mosok dakake mung 20.000 meloro wong tuwa ngono kuwi. Apa dipikir ora wirang ora izin apa wong melarat dipamer-pamerke ngono. Ada lagi yang saya itu enggak seneng, mohon maaf ya. Para pejabat, para pengusaha kadang-kadang menjelang lebaran tuh bagi-bagi zakat. Kayak wong melarat-melarat kan ngantri ngono ku diundangke wartawan, diundangke tukang syuting televisi nasional ben terkenal. Polisi ratusan dikerahkan untuk menjaga dan mengamankan. Gek kualan, wong desek-desekan ana ibu-ibu nggawa anak cilik ngantek terinjak-injak bahkan ada yang mati jadi korban. Masya Allah, ngantri nekit mulai jam 6 isu, jam 4 sore nembe nampa amplop isine mung 15.000. Untuk sego sak bungkus karo es teh sak plastik. Lho kuwi lho ganjarane karo dosane akeh dosane. Aku wani ngomong ngono soalnya aku untuk bocoran. Sedekah 15.000 mlara wong kaya ngono kuwi. Mangkane nyuwun pangapunten Pak Lurah, menawi panjenengan badhe ndamel acara kados ngoten, mbok ya ora usah dipamer-pamer ke ngono. Pejabat pengusaha niku anak buah rak ya akeh to. Nek Pak Lurah gampil, RT kumpulke. Ayo Pak RT, lingkungane sampeyan ku fakir miskin, terus bocah-bocah yatim piro jumlahe? 70 Pak Lurah. Bagi amplop 70. Beres, amplop petok. Lah genah to. Mangke sing mlampah Pak RT. Ora kok terus dipamer-pamerke ngono. Paham nggih? Paham nggih? Makanya estu Pak Lurah nyun pangapunten sanget nggih. Niki nggih usul mawon. Mboten usah diumumke, wong ya wis ngerti kok ya. Menawi Pak Lurah badhe ndamel santunan yatim sama orang-orang jompo dan janda-janda tua. Yang tua Pak Lurah, soalnya yang muda urusan saya. Lah kuwi nyapo iri. Sing sepuh-sepuh mawon jenengan urusi, mangke sing nem niku urusan kula. Genah to. Tapi nek poso niku piye lek mamerke? Ora kena dipamerke, ikhlas betul. Piye lek nengeri wong niku poso napa mboten? Wah, kuwi wong kuru banget, berarti kulina poso, ahli poso. Urung mesti, kadang ya kurang gizi kok. Apa dikira wong kuru terus kulina poso yo enggak, kadang ya kurang vitamin, kurang gizi. Ngono lho, Bro. Wah, kuwi wonge lemu banget, berarti ora tau poso. Ha, menawa ya. Nggih mboten saged ngoten, mboten saged ngoten, kok ya gak mesti. Kadang-kadang wonten mboten tiyang sing lemu tapi ahli poso. Wonten, pancen wong ya ahli poso, mangane ya sithik, ning pawakane pawakan lemu, balungane balungan gedhe. Ambok diet to kaya apa ya panggah gedhe wong potongane, potongane angel, Bro. Wis potongan, mangane sithik ya kulina poso, ning pawakan lemu. Saiki sebalik wong kuru sing gak tahu poso wonten apa mboten? Ha kuwi wonge jawab dhewe-dhewe ya kuwi. Yo ora tahu poso mangane yo akeh tapi ora dadi daging yo meng atos tok. Ora kena digawe ukuran. Ora kena dipamerke poso niku piye leh niteni. Wah kuwi wonge nek mlaku miring-miring berarti ahli poso. Yo gak kuwi wonge sikile kesleo. Wah kuwi wonge abape basin janji ngomong iki wong sak masjid kelenger kabeh. Kulina poso mboten wis 3 wulan ora sikatan. Endi gigi palsu ora tau diresiki kok ya. Maka kata Allah dalam hadits qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku karena aku dan aku yang membalasnya. Berarti latihan kula jenengan napa mawon niku digangen sing Nah, termasuk sedekah niki mangke sekedap mele wonten panitia ngemis. Mohon maaf ini bukan permintaan saya tapi permintaan panitia. Panitia badhe keliling, monggo jenengan persiapkan mangke kersane kalih selawatan. Niki sing wingking kula niku kersane mboten nganggur padha bayarane kok. Nah, sak derenge kanca-kanca panitia manganggur jenengan pun khawatir. Sedekah niku pun tak celengan akhirat, tabungan akhirat gek ditambah kalau Allah mboten dados telas ning tambah akeh. Lho diaturi ngene ya mesti bantah kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Jari yen sedekah ora ngira entek tambah akeh, yen sedekah ora ngira dadi cilik malah gedhe. Buktine nyatane aku ndek duit 1 juta tak sedekahke jariyahke kanggo masjid 300.000 ya karek 700. Ngono kok jere tambah akeh tambah gedhe. Ora usah gatekke cangkeme kiai. Kiai malah dicangkem-cangkemke. Ya apa ana critane wong disedakoke niku dilongi kok iso tambah akeh. Dilongi kok iso tambah gedhe. Ya ora ana critane. Ana critane dilongi ora tambah cilik ning tambah gedhe. Apa? Bocah sunat. Bocah sunat iki asline bekakase kan cilik to. Di sunat itu rakyat diketok, dipotong, dilongi. Mesinnya rakyat tambah cilik, nyatanya ya ora. Ya malah gendelo. Delondeng dawa. Ayo sing arep bantah nanti bantah. Bocah sunat yang asline barangnya cilik mengkeret disunat niku rak yo diketok, dipotong, dilongi. Nah, mestine rak yo tambah cilik nyatane. Ayo grayangi dhewe-dhewe kowemu kowe. Mangkane dhuwitmu ketoken dekek masjid iki lho. Longi dekek masjid. Ora-ora nek mundak cilik, yo tambah gentelo-gentelo engko aja kuwatir. Wes panitia nang mlaku kanca-kanca nang selawatan aku tak ngombe. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panitia, monggo, monggo. Wekdale lho, wekdale. Nggih, sareng-sareng kersane cepet, monggo, monggo. Yeah. sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, drama di dunia kutubnya kenyataan, jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya, ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua, marilah berbakti pada ibunda. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salajengipun kita ndonga sesarengan. Lho sik. Yo ndongane muga-muga lepas Ramadan meningkat kualitas iman takwane. Donga niku penting, doa mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah, donga niku saripatine ibadah. Inti sarine ibadah niku nggih donga. Pokok gelem donga mesti diijabah karo Allah. Mak kadang-kadang Gusti Allah leng ijabah donga niku mboten padha karo sing jenengan karepke. Sing jenengan karepke A kali Allah diijabahi B. Kenging napa? Keranten menurut Allah yang terbaik kangge panjenengan niku B. Umpame jenengan dipun paringi A niku dados mboten sae. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki dilanjut napa mboten? Kalau minta dilanjut perhatiin saya dong. Wonten tiyang donga ten Allah nyuwun sugih. Rata-rata rak ngoten to, sakingane bahasane dialus-aluske. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarokah. Ya Allah kula nyuwun rejeki ingkang jembar, ingkang luas, ingkang halal, ingkang barokah. Niku sing bahasa diperhalus. Asline ya Allah kula nyuwun sugih. Dialus-aluske. Kula dereng nate pireng kok wonten tiyang donga, ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan rejeki sekedhik mawon. Nyuwun duit 300 yuta. Engkale Allah mboten diparingi rupa duit, tapi diberi sesuatu yang mestinya nilainya lebih dari 300 juta. Ning wonge mboten ngraoske. Kenging napa? Soale tiyang niki mangke lek diparingi 300 yuta, nakal niki mangke iso rabi meneh. Ora iki wong ngemping ya ora tak paringi 300 yuta rupa duit, engko nakal uripe ora bener. Tak paringi liyane wae iki ning Lauhil Mahfudz ana cathetan wong ngemping iki sing ngarepke dhuwit 300 juta iki kecelakaan sak keluarga bareng. Brus ngono. Wong kecelakaan yo ngono kuwi Bu, mosok kecelakaan bareng crut iki kecelakaan apa kok yo. Ini ekspresi, ekspresi. Ekspresi wong nyanyi yo kudu ana ekspresine. Nyanyi meneng kaya patok ngono yo kurang ekspresi. Halo. Halo. Lah catetan Lauhil Mahfudz iki kecelakaan sak keluarga 5 bris nggowo nyang rumah sakit biayane 500 juta. Buseken wae iki kecatetan sing Lauhil Mahfudz iki malaikat dibusek catetan kecelakaan nilaine 500 juta. Lho ora diparingi rupa duit 300 juta ning diparingi keselamatan sing nilaine 500 juta. Luwe oke, understand? Ngono ku ana sing bantah. Aku leh ndonga ke biyen ndonga njaluk sugih ora sugih-sugih pancet melarat wae. Lah kae wong kafir-kafir kae ora tau salat, ora kenal Gusti Allah kok uripe nang donya digawe sugih-sugih. Aja iri. Pantes yen wong kafir nang donya kuwi digawe sugih-sugih karo Gusti Allah. Niki diterangke apa tak tinggal mulih? Yen diterangke sabar sak antawis. Gusti Allah niku wis kadung janji. Sopo wonge nglakoni kebagusan, sopo wonge tumindak apik dibales apike, sopo wonge tumindak elek dibales eleke. Ora peduli wong mukmin, ora peduli wong kafir, pokok tumindak apik dibales apike, pokok tumindak elek dibales eleke. Dan iki kula tanglet mangwangsuli, wong kafir niku saged tumindak apik napa mboten? Saged. Jenengan nembe mlampah kebreset tiba glundung, wingking jenengan wonten tiyang kafir, niku saged nulung jenengan mboten? Saged janji purun nulung jenengan niku namene tumindak apik wong kafir wau dibales kali Allah balesane diwehke nyang donya. Ana wong kafir kok desa gawe pengajian terus nderek dadi panitia noto panggung noto apa iki jenenge? Iki le. Nek ngarani kene ratan. Mbuh-mbuh sak karepmu. Leh wetanan ngarani ya tenda. Noto kursi, lha niku nggih tumindak apik no wong kafire, nggih dibales kali Allah, balesane diparingke ten donya. Ana wong kafir kok lomo, sosialnya tinggi kepada tetangganya, tumindak apik niku dibales kali Allah, balesane diwehke nang donya. Sedaya mula ampun kaget yen wonten tiyang kafir ten donya sugih-sugih. Nyapa kok dibales nang donya? Diwehke nang donya sedaya. Lho benjing ten akhirat Gusti Allah kersane ora usah mikir. Wes tak wehke kabeh nyang donya. Ngono, lek mboten diparingke ten donya sedaya benjing saged dituntut kali tiyang kafir. Wong kafir iso nuntut Gusti Allah, jenengan sian rampun dawuh, sinten tumindak sae bakal dibales kesaenane. Lah kula biyen ten donya nate tumindak sae ngeten-ngeten-ngeten dereng jenengan bales saniki kula suwun. Ngono mangkane karo Gusti Allah ben ora dituntut benjing no akhirat, wis diwehke kabeh nyang donya, enake ben dirasake nyang donya. So nang akhirat karing gibenge mawon. Lah nek wong mukmin-mukmin kaya panjenengan ngeten iki, nglakoni apik mboten dibales ten donya, kadang-kadang keapiane niku kenging napa? Saking cintane Allah kali panjenengan, saking sayangi Allah kali panjenengan. Mangke lek perbuatan apike jenengan balesane diparingke ten donya sedaya, eman ge urip ning donya namung sekedap kok. Berarti wong mukmin niku mangke lek ngraoske nikmat namung sekedap selama urip ten donya mawon. Eman aja jare Gusti Allah ngono, ora tak paringke nang donya balesan kaapiane wong mukmin kuwi, sok tak paringke nyang akhirat nyang swarga ben ngrasake nikmat sak lawase lawas, ben ngrasake enak sak teruse. Ngono, mulane sementara ten donya digawe melarat ora apa-apa. Iki tak sampeke tujuanku kanggo ngelipur sing kere-kere kuwi. Lah dadi iki malah karo rokokan iki. Jadi sementara tentunya didamel lorong ngeten iki melarat ora apa-apa. Benjing sugihe balesane diparingke ten akhirat. Sak lawase lawas sok oleh ngrasake nikmat. Hane wong kafir enak tentunya namung sekedap wong urip nang donya mek sak crut ae. Mek sak celeret wae ben ditutuk-tutuke oleh nikmati donya ben sok nang akhirat jenengan nikmat sak lawase. Paham nggih? Ngene iki ana sing protes. Lah nek pancen ngono lah kae kiai-kiai kae kok sugih-sugih. Termasuk iki sing protes. Kiai-kiai kae montore apik-apik, omahe ya apik-apik, bojone rata-rata ya ayu. Gek mangane ya enak, dimulyak-mulyakke wong. Ayo, le kiai sugih niku ya pantes. Soale lho ngene. Soale kiai kuwi tabungannya ten akhirat kan wis akeh. Dadi sebagian bonuse dicipratke ten donya. Pantes wong gadah tabungan tahajud, witir, qiyamul lail, wiridan, zikir, mujahadah, berjuang jihad ngeramut santri. Tabungannya wis akeh ten akhirat. Dadi sebagian bonuse diparingke ten donya. Mangkane lek ana kiai sugih aja iri kowe. Ngono. Lah nek wong sing modele kaya potongamu ngene iki. Ora pati duwe tabungan akhirat tok, tahajud ora tau, witir ora tau. Ngrumat santri ya ora, berjuang ning agama ya ora, nglakoni apik ming sithik lah nek diweke kabeh nyang donya sok nang akhirat ngamplo sampean. Maka sementara nikmatilah kemelaratanmu. Yen panjenengan pengen ngraoske kaya kiai ya kudu duweni ngamaliah sing padha karo ngamaliahe para kiai nika. Kuat kowe, bengi-bengi tangi terus tahajud njungkung dikir, kuat kowe. Lah nek ra kuat yo trimak-trimakke uripmu kaya ngono kuwi kaya. Ajur yo ben. Sing penting donga niku netepi syarat. Paling sae bahasa Arab nek saged, yen mboten saged mboten kedah mawi bahasa Arab. Apa dipikir sing dongane mandi niku sing pinter bahasa Arab, ngomong sak ngomong bahasa Arab kabeh kaya wis tau urip no Arab 300 taun. Mosok nyang warung arep bayar kopi bahasa Arab. Pinten bu, 15.000. Arep bayar yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bu, duite. Kek duite 20.000 sek susuk 5.000. Mangke susuke diparingke. Nampani susuk bahasa Arab neh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya bakule nge katut ketularan. Neblek dodo. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Betul. Bahasa yang paling nyambung ke Allah, paling dimengerti Allah itu bukan bahasa Arab tapi bahasa hati. Asal munculnya dari hati, timbulnya sumbernya dari hati, nyambung ten Allah. Mandi niku. Yang paling saya niku sing mujmal, bahasa sekarang global, menghimpun doanya ringkes tapi mencakup. Tapi ya jangan terlalu ringkes, ndonga nang keringkesen yo. Sing dijaluki ora paham kok. Kering kesen ndonga ngatong tangane ya Allah terus dongane kaya sponsore Sprite ya Allah engkau tahu yang ku mau amin ya kering kesen atau terlalu detail terlalu rinci ndonga kok detail banget terlalu rinci ayo bocah nom-noman jaluk bojo ya Allah aku minta kepadamu istri yang solehah yang cantik yang tinggi badannya 182 yang ukuran BH-nya nomor 44 ya Allah. Yang kerincian bro. Yo kerincian. Atau doa yang sifatnya nuntut ke Allah. Dungo kok nuntut pangeran. Ya Allah, aku jadi manusia ini bukankah engkau yang menciptakan. Dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku. Tapi sampai sekarang jodohku kok belum datang. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan itu mana? Gusti Allah mbok tuntut ngono ditapuk lambemu. Wonten etikane, wonten adabe mulane ngaji kersane saged paham. Estu hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Saya yang do'if, saya yang bodoh, Anwar Zahid. Segala salah dan khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar insya Allah itu adalah merupakan hadiah Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dibarengi rahmat, hidayah, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمن مقبول كل عام ونحن بخير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara demi acara yang sudah terlaksana dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dari saya sebagai pembawa acara, bila mana ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, ila aqwamid dhariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara demi acara telah kita ikuti bersama, dan acara inti juga tadi sudah kita ikuti. Sekali lagi terima kasih, Romo Yai. Anwar Zahid dari Bojonegoro Jawa Timur yang telah berikan tausiah untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Amin. Selamat jalan, semoga sampai jumpa lagi Romo Yai di kawasan Jepara Bumi Kartini untuk acara selanjutnya insya Allah. Satu bang terakhir dari kami ada Marotil Ayam Nurul Hikmah, mantap. Segenap panitia penyelenggara, terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-7 pemuda Sumur Kali Romo, semoga makin sukses. Terima kasih.